Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah beliau menyebutkan pembahasan tentang bid'ah dan juga perkara-perkara yang menjadi sebab munculnya bid'ah-bid'ah tersebut, maka yang akan dibahas oleh beliau berikutnya adalah mauqiful ummah al-islamiyah minal mubtadi'ati wa manhaju ahli sunnati wal jama'ati fir raddi 'alaihim. Itu mauqif al-ummah al-islamiyah, sikap dari umat Islam ini terhadap al-mubtadi'ah, terhadap ahlul bid'ah, dan manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah, metode yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah, jalan yang ditempuh oleh mereka, fir raddi 'alaihim, di dalam membantah ahlul bid'ah, membantah bid'ah-bid'ah mereka. Maka di sini akan dibahas oleh beliau terkait dengan mauqif mereka, itu mauqif ahli sunnati wal jamaah terhadap al-mubtadi'ah. Kata beliau hafidhahullahu ta'ala, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafidhahullah, mauqifu ahli sunnati wal jama'ati minal mubtadi'ah, mauqif dari ahli sunnah wal jamaah terhadap al-mubtadi'ah, terhadap ahlul bid'ah. Kata beliau, ma zala ahlu sunnati wal jama'ati yarudduna 'ala al-mubtadi'ah wa yunkiruna 'alayhim bid'ahum wa yamna'unahum min muzawalatiha. Kata beliau hafidhahullah, terus menerus kata beliau ahlu sunnati wal jama'ah, mereka yaruddun, mereka membantah, alal mubtadi'ah, membantah ahlul bid'ah. Terus menerus kata beliau, terus menerus ahli sunnati wal jama'ah, mereka membantah ahlul bid'ah. Wa yunkiruna 'alaihim bid'ahum, dan mengingkari bid'ah-bid'ah mereka. Wa yamna'unahum min muzawalatiha, dan melarang mereka min muzawalatiha, dan melarang mereka dari mengerjakan, merutini, menekuni kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah, sejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari perkara-perkara yang mubtada'ah, perkara-perkara yang baru, dan juga mereka mengingkari mubtadi'ah, mengingkari pelaku bid'ah, dan melarang mereka untuk mengerjakannya, melarang mereka untuk mengerjakan perkara-perkara bid'ah tersebut. Wa ilaika namadiju min dhalik, dan saya sodorkan kepada engkau, kata beliau, namadij itu contoh-contoh dari perbuatan mereka, tindakan-tindakan dari ahlu sunnah wal jamaah, amalan-amalan mereka di dalam membantah ahlul bid'ah dan juga mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Kata beliau hafidhahullah, an Ummi Darda qalat, dari Ummu Darda beliau berkata, dakhala alayya Abu Darda muhdiban, masuk kepadaku, kata Ummu Darda, masuk kepadaku Abu Darda radhiyallahu an, dalam kondisi beliau marah, dalam kondisi Abu Darda ketika menjumpai istrinya Ummu Darda dalam kondisi marah, kata beliau. Fakultu lahu, maka ada istrinya menyatakan, berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, malak, ada apa engkau? Itu beliau masuk dalam rumah, masuk ke dalam rumahnya istrinya dalam kondisi marah, sehingga istrinya pun bertanya, ada apa engkau? Maka faqala, dijawab oleh Abu Darda radhiyallahu an, beliau menyatakan, wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an. Kata Abu Darda, yang membuat beliau marah ketika datang kepada istrinya, menjumpai istrinya, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin, aku tidak mengetahui pada mereka sesuatu dari amri Muhammadin, dari urusan, ajaran, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui sedikit pun yang ada pada mereka, itu amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang diingkari oleh Abu Darda, karena mereka sudah mengerjakan amalan-amalan yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak dikenal dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku tidak mengetahui sedikit pun dari mereka, itu pada mereka, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa annahum yusalluna jami'an, kecuali mereka itu hanya melakukan salat berjamaah. Artinya amalan-amalan yang selain itu adalah merupakan amalan-amalan yang bid'ah. Sehingga ketika disaksikan oleh sahabat yang mulia, karena beliau mengetahui persis ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu persis. Beliau ketika melihat amalan-amalan mereka marah. Sehingga ketika pulang menjumpai istrinya, itu pun masih nampak kemarahan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an, sehingga sampai-sampai istri mengatakan, malak, ada apa engkau? Dijawab oleh beliau radhiyallahu an, bahwasanya beliau tidak mengenal lagi pada amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia waktu itu, kecuali mereka itu mengerjakan sholat jamaah. Tidak mengenal sedikit pun dari amalan-amalan mereka yang merupakan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka hanya melakukan sholat berjamaah. Menunjukkan sudah parah luar biasa. Mereka tidak lagi mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mauqif dari ahli sunnati wal jamaah terhadap bid'ah-bid'ah dan juga pelaku bid'ah. Mereka senantiasa mengingkarinya. Disebutkan pertama kali oleh beliau hafidhahullah, mauqif dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau selanjutnya, An Umar ibn Yahya qal, dari Umar ibn Yahya, beliau berkata, sami'tu abi yuhadithu an abihi. Kata Umar, aku mendengar bapakku, yuhadithu an abihi, dia bercerita dari bapaknya. Qal, beliau menyatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin qabla salatil ghadat. Kami ini duduk, kata beliau, menunggu. Ala babi Abdullah ibn Mas'udin qabla salatil ghadat. Duduk-duduk di depan pintu Abdullah ibn Mas'ud sebelum salat ghadat, sebelum salat subuh. Ditunggu oleh mereka. Itu keluarnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga ketika keluar, maka mereka pun mengikuti Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia. Kata beliau, faida kharaja masayna ma'ahu ila al-masjid. Maka jika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sudah keluar, masayna ma'ahu ila al-masjid, maka kami pun akan berjalan bersama beliau menuju masjid, yaitu untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena sudah ditunggu. Mereka menunggu keluarnya sahabat yang mulia itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ketika mereka duduk-duduk menunggu keluarnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, kata beliau, faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Maka datanglah kepada kami sahabat lain yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, datang menjumpai mereka. Faqala, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata kepada mereka yang sedang duduk-duduk menunggu keluarnya sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah sudah keluar? Apakah sudah keluar Abu Abdurrahman ba'du? Apakah sudah keluar sahabat yang mulia itu Abu Abdurrahman, itu kunyah dari Abdullah ibn Mas'ud. Apakah sudah keluar? Ditanyakan oleh Abu Musa al-As'ari. Kulna, maka kami menjawab, kata yang bercerita tadi, itu kakeknya Umar. Kata beliau, kulna, la, belum. Beliau belum keluar. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Ash'ari fajalasa ma'ana. Beliau pun duduk bersama kami, menunggu bersama-sama keluarnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hatta kharaja. Hingga keluar. Itu hingga Abdullah ibn Mas'ud, beliau keluar. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Maka ketika beliau itu Abdullah ibn Mas'ud keluar, kumna ilaihi jami'an, kami pun bangkit menjumpai beliau. Bangkit menjumpai beliau. Faqala, maka sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari menyatakan, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu, walam ara walhamdulillah illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat di dalam masjid barusan suatu perkara yang aku mengingkarinya. Barusan aku melihat suatu perkara yang aneh di dalam masjid yang aku mengingkari perkara tersebut. Walam ara walhamdulillahi illa khairan. Dan aku tidak memandang alhamdulillah kecuali kebaikan. Tidak menduga, tidak berprasangka kecuali itu adalah merupakan kebaikan. Qal, maka kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan, wa ma huwa, apa itu? Qal, beliau melanjutkan, in ista fasatarahu, jika engkau yaitu masuk, maka engkau akan melihatnya. Qala, maka beliau selanjutnya, ra'aitu fil masjidi qauman halakan julusan yantadiruna salah. Aku melihat di dalam masjid, kata beliau, suatu kaum yang berhalakah. Itu mereka memiliki majlis. yang mereka duduk yantadiruna shalah, mereka sambil menunggu salat. Fi kulli halaqatin rajulun, ada beberapa halaqah di dalam masjid tersebut. Yang dikatakan oleh beliau, fi kulli halaqatin rajulun, pada setiap halaqah tersebut ada rajulun, yaitu ada seseorang yang memimpin mereka. Wa fi aydihim hasa, dan di tangan-tangan mereka, di tangan-tangan orang yang berhalaqah tersebut, ini ada kerikil-kerikil kecil. Itu ada kerikil-kerikil yang dipegang oleh mereka. Fayaqul, maka pemimpin dari masing-masing halaqah tersebut menyatakan, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Ini sambil apa? Menunggu sholat. Sambil menunggu sholat, mereka bermajlis terlebih dahulu, dan masing-masing majlis ini dipimpin oleh seorang yang memimpin mereka. Di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil kecil, kata beliau, yang digunakan untuk menghitung zikir-zikir mereka. Maka setiap kali pemimpinnya menyatakan kabbiru mi'ah, fayukabbiruna mi'atan, mereka pun bertakbir 100 kali. Fayaqul, kemudian pemimpin tersebut menyatakan, yang memimpin halaqah tersebut, hallilu mi'atan, bertahlillah kalian mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, maka mereka pun bertahlil mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fayaqul, kemudian pemimpinnya menyatakan lagi, sabbihu mi'atan, bertasbihlah kalian mengucapkan subhanallah 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, maka mereka pun, itu yang berhalaqah di situ, mereka semuanya bertasbih 100 kali. Qal, maka kata Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, famada qulta lahum, kemudian apa yang kau ucapkan kepada mereka? Ketika engkau melihat perkara-perkara yang demikian, apa yang kau ucapkan kepada mereka? Faqala, maka Abu Musa menyatakan, ma qultu syai'an intidhar ra'yik atau intidhar amrik. Kata Abu Musa Al-Asadi radhiyallahu an, beliau menyatakan, ma qultu syai'an, aku tidak mengucapkan sedikit pun, aku tidak berucap sedikit pun, kata beliau, intidhar ra'yik, karena menunggu pendapatmu, atau intidhar amrik, atau menunggu urusanmu, itu menunggu perintahmu, apa yang kau akan sampaikan, niscaya saya akan sampaikan kepada mereka. Demikianlah para ulama, mereka ketika meminta bimbingan benar-benar mencari bimbingan, sehingga mereka tidak berpendapat terlebih dahulu sebelum syekh yang dituju, guru yang dituju ini mengeluarkan pendapatnya. Ma'at Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, afala amartahum ayyuddu sayyiatihim, tidakkah engkau perintahkan mereka agar mereka menghitung sayyiatihim, itu dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa dhamintu lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'un, dan saya menjamin untuk mereka tidak akan hilang kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Thumma madha, kemudian Abdullah bin Mas'ud berjalan. Wa madayna ma'ahu, maka kami pun berjalan bersama beliau, itu menuju masjid. Datang bersama-sama menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, itu sholat subuh. Mata beliau selanjutnya, hatta ata halaqatan min tilkal hilak, fawakafa alaiha, hingga beliau Abdullah bin Mas'ud datang ke halaqah, ke salah satu dari halaqah yang ada. Fawakafa alaiha, maka beliau pun berhenti di situ. Berhenti di salah satu halaqah yang ada di masjid, yang kegiatannya seperti yang kita dengar, karena menunggu sholat, namun dipimpin oleh seorang yang memerintahkan untuk mereka bertakbir atau bertahlil dan juga bertasbih. Maka Abdullah bin Mas'ud ini datang ke salah satu dari halaqah mereka. Maka ada beliau selanjutnya, faqala, ma hadha alladhi arakum tasna'un, apa ini yang aku lihat pada kalian yang sedang kalian kerjakan? Amalan apa ini yang aku lihat yang sedang kalian kerjakan? Ini kata Abdullah bin Mas'ud menyatakan kepada mereka. Apa ini? Perkara yang sedang kalian kerjakan yang saya lihat ada di tengah-tengah kalian. Fa'uddu sayyiatikum. Maka silahkan kalian menghitung sayyiatikum, itu kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Fa'ana dhaminun min alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Dan saya menjamin pasti kebaikan-kebaikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Hitung kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan saya menjamin tidak akan hilang, tidak akan tersia-siakan kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepatnya kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, halakatakum, kebinasaan kalian. Sungguh betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haulai ashabuhu mutawafirun. Itu mereka. Para sahabat Nabi SAW mutawafirun, masih banyak. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW itu masih banyak. Masih ada di permukaan bumi, yang seharusnya kalian meminta bimbingan-bimbingan kepada mereka tentang amalan-amalan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud menyatakan, celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam belum usang, belum rusak. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan perabot-perabot, gelas-gelas dan juga yang lainnya ini belum pada pecah, kata beliau. Artinya masih dekat zaman mereka dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka sudah mengamalkan amalan-amalan yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu salat sambil bertakbir ataukah bertahmid ataukah bertahlil dengan dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah didapati dan dikenal oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dan juga yang lainnya pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat berjamaah. Sehingga sahabat yang mulia ini mengingkari amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia waktu itu. Padahal zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum jauh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih banyak yang hidup. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal ini belum usang. Aniyahnya itu perabot-perabot dari apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun belum pada pecah. Masih utuh. Kemudian kata beliau radhiyallahu an, "Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dalalah." Kata beliau, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian benar-benar di atas suatu ajaran. Di atas suatu ajaran yang itu ahda min millati Muhammadin, lebih lurus daripada agama Muhammad. Ataukah kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Apakah kalian ini di atas suatu ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian ini justru sedang membuka pintu kesesatan? Ditanyakan kepada mereka. Maka jawaban mereka ketika diingkari oleh sahabat yang mulia, ketika diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud yang benar-benar mengetahui ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, itu panggilan kepada Abdullah bin Mas'ud, kunyah beliau. "Ma aradna illa al-khair." Sesungguhnya kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Ini kata mereka, kami menginginkan kebaikan. Menunggu salat kami bertakbir terlebih dahulu, bertahlil terlebih dahulu, demikian pula bertahmid terlebih dahulu, bertasbih dan juga yang lainnya, dalam rangka untuk mencari kebaikan. Ini kata mereka ketika diingkari. Padahal itu tidak dikenal pada zamannya Nabi SAW oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jawaban dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan kepada mereka, qal wa kam min muridin atau wa kam muridun lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Tidak bisa mendapati kebenaran yang dia inginkan. Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Kemudian kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud memberikan pengingkaran lagi kepada mereka, menyampaikan sesuatu yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami, itu kepada para sahabat, dan waktu itu Abdullah bin Mas'ud hadir sehingga beliau menyatakan haddatsana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami, yaitu anna qauman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, bahwasanya beliau memberitakan anna qauman, ada satu kaum yang mereka yaqra'una al-Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, namun tidak sampai pada taraqiyahum, tidak sampai pada hulkum-hulkum mereka, tenggorokan-tenggorokan mereka, tidak memahami apa yang mereka baca, tidak bisa memahami Al-Quran yang mereka baca walaupun mereka bisa menghatamkannya dengan cepat, dan juga yang lainnya. Ini adalah merupakan sabda dari Nabi SAW, itu tentang orang-orang Khawarij. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada mereka, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kami bahwasanya akan ada satu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut la yujawizu taraqiyahum, tidak melebihi kerongkongan-kerongkongan mereka. Waimullah, la adri la'alla aktsarahum minkum. Kata beliau, demi Allah, saya tidak mengetahui. Mungkin saja kebanyakan dari mereka, itu kebanyakan yang disebut oleh Nabi SAW ciri-cirinya, yaitu kaum yang membaca Al-Quran, namun mereka la yujawizu taraqiyahum, bacaan Al-Quran mereka tidak bisa melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Saya tidak tahu apakah kebanyakan mereka tersebut minkum, ini berasal dari kalian. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, khawatir bahwasanya apa yang diberitakan oleh Nabi SAW yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru tersebut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, wahimullah, demi Allah, saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu kebanyakan mereka itu dari kalian. Thumma tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggalkan mereka, berpaling dari mereka. Kemudian kata beliau, faqala Umar ibn Salamah, berkata Umar ibn Salamah, ra'ayna 'amata ulaika yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kemudian kata Umar ibn Salamah, beliau menyatakan, ra'ayna, kami melihat, menyaksikan, 'amata ulaika, kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi, yaitu menunggu sholat namun sambil bertasbih, bertahlil dan juga yang lainnya, dipimpin oleh salah seorang. Kata beliau, kata Umar ibn Salamah, ra'ayna 'amata ulaik, kami menyaksikan, melihat kebanyakan mereka, yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawarij, mereka yuta'inunana, itu menikam, memerangi kami, yauman nahrawan ma'al khawarij, itu memerangi kami pada hari Nahrawan bersama orang-orang khawarij, mereka bergabung dengan orang-orang khawarij. Artinya apa? Demikianlah perkara-perkara kebidahan bisa menyampaikan mereka pada tingkatan yang semacam ini. Padahal kata mereka, ma aradana illal khair, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Ternyata dengan kebidahan-kebidahan tersebut menyeret mereka kepada perkara yang lebih dahsyat, yaitu memerangi para sahabat, memerangi kaum muslimin waktu itu, itu pada peristiwa An-Nahrawan bersama bergabung dengan orang-orang khawarij. Demikianlah pengingkaran dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang sudah muncul waktu itu, bid'ah berzikir seperti yang disebutkan tadi berjamaah, yang dipimpin oleh satu orang, kemudian mereka menyatakan kabbiru, bertakbirlah kalian mi'atan, 100 kali, sehingga mereka bertakbir atau bertasbih dan juga yang lainnya. Terus menerus ulama ahli sunnati wal jamaah mereka mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang semacam ini. Kemudian kata beliau yang lainnya, kalau ini pada masanya sahabat, kemudian kata beliau, ja'a rajulun ilal imami Malik ibni Anas. Kemudian ulama di bawahnya kata beliau, ja'a rajulun ilal imami Malik, datang salah seorang menemui Imam Malik ibni Anas rahimahullah. Faqala, dia menyatakan kepada Imam Malik, min aina uhrimu, dari mana saya akan memulai berihram? Dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, faqala, min al-miqati alladhi waqqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahri minhu. Itu dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya engkau berihram dari tempat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan untuk orang-orang yang mau berhaji ada ketentuan-ketentuan miqatnya. Maka Imam Malik rahimahullah ketika ditanya dari mana seberihram, maka jawaban beliau adalah berihram dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajul, maka berkata laki-laki tersebut yang bertanya kepada Imam Malik, fa in ahramtu min ab'ada minhu, jika aku berihram mulai dari tempat yang lebih jauh dari tempat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Bertanya kepada Imam Malik. Faqala Malik, maka berkata Imam Malik rahimahullah, la ara dhalika, aku tidak mengetahui yang demikian itu. Faqala, maka laki-laki tersebut menyatakan, ma taqrahu min dhalik, apa yang kau tidak sukai dari perkara tersebut? Yaitu jika seseorang berihram dari tempat yang lebih jauh, melebihi tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tidak sukai dari perkara tersebut? Ditanyakan kepada Imam Malik kembali. Qal, maka Imam Malik menjawab, aqrahu alaikal fitnah, aqrahu, saya tidak suka akan menimpa engkau fitnah. Saya tidak suka akan menimpa engkau sebuah fitnah. Qal, maka laki-laki tersebut bertanya kembali mengatakan kepada Imam Malik, wa ayu fitnatin fi isdiyadil khair, fitnah apa yang akan menimpaku? Fi isdiyadil khair, pada perkara padahal aku hanya menambah kebaikan. Itu fitnah apa yang akan menimpaku? Padahal amalan yang saya kerjakan adalah hanya menambah apa? Al khair, menambah kebaikan menurut dia. Itu melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berihram dari tempat yang lebih jauh. Menurut dia ini adalah menambah kebaikan. Namun Imam Malik rahimahullah, karena beliau adalah seorang ulama, ulama ahli sunnati wal jamaah, beliau mengenal bagaimana seseorang harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjawab dengan jawaban yang semacam ini. Saya khawatir, saya tidak suka akan menimpa engkau sebuah fitnah. Maka kata Imam Malik rahimahullah menyatakan kepada laki-laki tersebut ketika bertanya, fitnah apa yang akan menimpa saya? Padahal saya adalah orang yang menambah kebaikan. Maka faqala, berkata Imam Malik rahimahullah, fa inna Allah ta'ala yakul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, falyahdari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, falyahdari alladhina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya berhati-hati waspada orang-orang yang yukhalifuna an amrih, yang suka menyelisihi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya waspada, antusibahum fitnah, akan menimpa mereka sebuah fitnah, au yusibahum adabun alim, atau akan menimpa mereka adab yang sangat pedih. Dikarenakan menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menentukan miqat, namun penginnya dia berihram dari tempat yang lebih jauh, melebihi apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik memahami ayat yang semacam ini, bahwasanya amalan yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan perkara yang bid'ah, perkara yang mungkar, sehingga beliau pun mengingkari orang tersebut yang mau berihram melebihi batasan dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ayyu fitnatin a'dama min annaka khasasta bi fi'lin lam yahtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah apa yang lebih besar, kata beliau, daripada engkau mengkhususkan bifadlin, daripada engkau mengkhususkan dengan suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengkhususkan keutamaan tersebut. Maka fitnah apa yang lebih besar, kata beliau, kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau mengkhususkan dengan suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan keutamaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah semenjak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zamannya kita sekarang ini, mereka terus-menerus mengingkari perkara-perkara yang mungkar, yaitu perkara-perkara yang bid'ah, sekecil apapun bid'ah tersebut. Apalagi bid'ah yang sampai tingkatan mukaffirah, ataukah yang mufassiqah, ataukah yang di bawahnya. Mereka para ulama senantiasa mengingkari perkara-perkara bid'ah tersebut. Kemudian kata beliau, hafidhahullahu taala, selanjutnya, hadza namudaju wa la yazalu atau wa la zala al ulama'u yunkiruna 'ala al mubtadi'ati fi kulli 'asrin walhamdulillah. Ini beberapa contoh, kata beliau, contoh-contoh bagaimana para ulama, mauqif dari para ulama, dan terus-menerus para ulama mereka mengingkari para ahli bid'ah fi kulli 'asrin, pada setiap masa, walhamdulillah. Ini pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh beliau hafidhahullahu taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, yang kedua adalah manhaju ahli sunnati wal jamaah fi raddi 'ala ahli bid'ah. Manhaj dari ahli sunnati wal jamaah di dalam membantah ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah, metode yang dipakai oleh para ulama di dalam membantah ahlul bid'ah yang ada, baik bid'ah yang mukaffirah ataukah mufassiqah ataukah yang di bawahnya, maka kata beliau hafidhahullah, manhajuhum fi dhalika mabniyun 'alal kitabi was sunnah. Maka metode mereka, manhaj yang ditempuh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di dalam membantah ahlul bid'ah adalah dibangun di atas Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj, metode yang ditempuh oleh ulama kita semenjak zamannya sahabat ridwanul alaihim ajma'in sampai pada zamannya sekarang ini, mereka terus-menerus membantah ahli sunnah wal jamaah, dan bantahan mereka dibangun di atas Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-manhajul muqni'u haitsu yuriduna subahal mubtadi'ati wa yanqudunaha. Dan itu adalah merupakan manhaj yang muqni', yaitu yang memberikan kepuasan, memberikan kecukupan kepada kaum muslimin. Haitsu yuriduna subahal mubtadi'ati wa yanqudunaha, itu dari sisi mereka para ulama mendatangkan terlebih dahulu subhat-subhat ahli bid'ah, kemudian mereka membantahnya. Disebutkan subhatnya si fulan, ucapannya demikian-demikian, kemudian didatangkan bantahan dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah, dibangun di atas Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Wa yastadilluna bil kitabi was sunnati ala wujubit tamassuki bis sunani والنهي عن البدع والمحدثات. Dan mereka beristidlal dengan Al-Kitab dan juga As-Sunnah ala wujub at-tamassuki, tentang wajibnya untuk berpegang teguh dengan As-Sunan, itu bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga larangan dari bid'ah-bid'ah dan juga perkara-perkara yang baru. Mereka beristidlal dengan Al-Kitab dan juga As-Sunnah untuk menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan dari perkara-perkara bid'ah dan juga perkara yang muhdatsat. Waqad allafu al-mu'allafat al-kathirata fi dhalik. Dan mereka para ulama di dalam membantah ahlul bid'ah, membantah bid'ah-bid'ah mereka, mereka telah menulis al-mu'allafat al-kathir, itu tulisan-tulisan karya, tulis-karya tulis yang sangat banyak. Wa raddu fi kutubil aqaidi ala syi'ah wal khawarid wal jahmiyati wal mu'tazilati wal asa'irati fi maqalatihim al-mubtada'ah fi usulil iman wal aqidah. Dan mereka para ulama membantah fi kutubil aqaid, dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh mereka, membantah orang-orang Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, fi maqalatihim al-mubtada'ah. Pada maqalat, itu ucapan-ucapan mereka, kebidaan-kebidaan mereka, itu maqalat al-mubtada'ah, ucapan-ucapan yang bid'ah yang muncul dari mereka. Fi usulil iman wal-akidah. Pada prinsip-prinsip keimanan, itu usul-usul iman dan juga al-akidah. Mereka membantah mereka, orang-orang Syiah, Khawarij dan juga yang lainnya. Wa'allafu kutuban khasatan fi dhalik, dan juga mereka para ulama, selain membantah dalam kitab-kitab akidah mereka, mereka juga menulis kitab-kitab yang khasatan fi dhalik, itu kitab yang khusus di dalam membantah mereka, Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga yang lainnya. Kama allafa al-imamu Ahmad kitab ar-raddi ala al-jahmiyati. Seperti Al-Imam Ahmad menulis kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, itu kitab yang khusus membantah satu kelompok, itu kitab Al-Jahmiyah. Itu kelompok Jahmiyah, karena mereka banyak pada zamannya Imam Ahmad, yaitu menanamkan akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk dan juga akidah-akidah yang lain yang sesat yang dimiliki oleh mereka. Wa alafa ghayruhu min al-a'immati fi dhalika ka Utsman ibn Sa'id ad-Darimi. Demikian pula selain dari Imam Ahmad rahimahullah, mereka juga menulis seperti Utsman ibni Sa'id ad-Darimi, seperti ulama Utsman ibni Sa'id ad-Darimi, beliau juga memiliki kitab yang khusus. Wa kama fi kutubi Syekh al-Islam ibni Taimiyah wa tilmidhihi ibni al-Qayyim wa Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab wa ghairihim min ar-radd 'ala tilka al-firqi wa 'ala al-kuburiyah was-sufiyah. Dan sebagaimana pula pada kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga muridnya itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab serta yang lain dari kalangan para ulama, minar raddi, itu berupa bantahan terhadap kelompok-kelompok tersebut, wa 'alal kuburiyah was-sufiyah, demikian juga bantahan terhadap al-kuburiyah was-sufiyah. Kitab-kitab yang khusus yang ditulis oleh mereka membantah kelompok-kelompok tersebut secara khusus dan juga kelompok yang lain, ahlul bid'ah yang lain seperti al-kuburiyin was-sufiyin. Kemudian kata beliau, wa amal kutubul khasatu fi raddi ala ahli al-bid'i fa hiya katsiratun. Adapun kitab-kitab yang khusus di dalam membantah ahlul bid'ah yang ditulis oleh mereka para ulama, maka itu sangat banyak kata beliau. Minha ala sabilil misal minal kutubil qadimah, di antaranya dari kitab-kitab yang khusus tersebut, sebagai contoh saja kata beliau, minal kutubil qadimah, dari kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin, yaitu di antaranya kata beliau kitab al-i'tisam lil imam asy-Syatibi, gitu. Kitab al-i'tisam lil imam asy-Syatibi, ini juga bantahan kepada ahlul bidah secara khusus. Kemudian kitab iqtida' as-siratil mustaqim li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, faqad istahraqa ar-radd 'ala al-mubtadi'ati juz'an kabiran minhu, yaitu kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, karya tulis dari Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana kata beliau kitab tersebut istahraqa ar-radd 'ala al-mubtadi'ah, mencakup ar-radd, itu bantahan terhadap ahlul bid'ah, menghabiskan bantahan terhadap ahlul bid'ah, juz'an kabiran, itu mengambil bagian yang sangat besar dari kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, kitab Inkarul Hawadis wal Bid'ah li Ibn Waddah. Yang lainnya kitab Al Hawadis wal Bid'ah li Turtusi. Kemudian yang berikutnya adalah kitab Al Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis li Ibn Syamah. Ini bantahan-bantahan yang khusus dari kalangan para ulama membantah ahli bid'ah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa minal kutubil asriyah, dan di antara kitab-kitab al-asriyah, itu kitab pada zaman sekarang ini, di antara adalah kitab al-ibda fi madaril ibtida li Syekh Ali Mahfuz. yaitu kitab Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Kemudian yang lain adalah kitab As-Sunan wal Mubtada'at al-Muta'alliqah bil Adhkar was Shalawat li Syekh Muhammad ibn Ahmad As-Sukairi al-Hawamidi. Ya Allah, lah bacaannya untuk Sukairi atau yang lainnya. Yang jelas kitab ini adalah kitab bantahan yang khusus pada zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir kata beliau, Risalah At-Tahdhir minal Bid'ah li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Itu kitab yang khusus membantah ahlul bid'ah. Kemudian sebagai penutup kata beliau hafizahullah, wa la yazalu al ulama'u al muslimun walhamdulillah yunkirun al bid'ah wa yarudduna 'ala al mubtadi'ati min khilal as suhufi wal majallat wal ida'at wa khutabil jum'i wan nadawat wal muhadarat mimma lahu kabirul athari fi taw'iyatil muslimin wal qada'i 'ala al bid'ah wa qamlil mubtadi'in. Dan terus menerus kata beliau, ulama al muslimun walhamdulillah mereka mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan, membantah ulul bid'ah min khilalis suhuf di salah-salah tulisan-tulisan mereka, wal majalah dan juga majalah-majalah, wal idha'at itu radio-radio, dan juga khutbah-khutbah Jumat, wal nadawat, demikian pula pada perkumpulan-perkumpulan, wal muhadarat, dan juga muhadarah-muhadarah, yang itu semuanya kata beliau, memiliki kabirul athari, itu memiliki pengaruh yang sangat besar, fi taw'iyatil muslimin, itu untuk memahamkan kaum muslimin, wal qada'i 'alal bid'i wa qamlil mubtadi'in, dan juga untuk menghilangkan bid'ah-bid'ah dan juga menghabiskan atau membantah al mubtadi'in itu ahlul bid'ahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.